masa ke masa manusia manusia berkembang peradabannya hingga di mana-mana manusia manusia merubah wajah dunia gedung-gedung tinggi mencakar langit nyaris menghiasi segala negeri bahkan teknologi di masa kini sudah mencapai kawasan samawi tapi sayang disayang manusia manusia lupa diri tinggi hati lebih dan melebihi tingginya tingginya pencakar langitnya tadi dengan roda pembangunan manusia makin penuh kesibukan sehingga yang wajib pun terabaikan sujud lima waktu menyembah Tuhan karena dimabuk oleh kemajuan sampai komputer dijadikan Tuhan. Yang benar aja. Kalau bicara tentang dunia, dunia, aduhai pandai sekali. Tapi kalau bicara agama, agama, mereka jadi alergi. Baca koran jadi kebutuhan sedang Al-Quran cuma perhiasan bahasa Inggris sangat digalakkan bahasa Arab katanya kampungan gak salah tuh buat apa berjaya di dunia dunia kalau akhirat celaka marilah kita capai bahagia bahagia di alam fana.